بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، خنيتنا عزكم الله، kita telah menyelesaikan pembahasan bab al-'afu was-safhu 'anil nas, bab memaafkan dan mengampuni kesalahan-kesalahan orang. Itu merupakan sifat yang terpuji yang harus dimiliki oleh seorang muslim terkait dengan muamalah mereka dengan sama hamba. Tapi yang berikutnya masih lanjutan pembahasan yang kemarin, cuma disebutkan sifat yang lainnya lagi. Yaitu sifat al-imbisat ila nas, sumringah dan unggah-ungguh, gitu bahasa Jawanya, kepada orang lain. Oh, bahasa Indonesia yang ganggu. Supel gitu ya. Tata kerama gitu. Nah, barakallahu fiik. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babul inbisati ila nas. Bab tata kerama kepada umat manusia. Yang tata krama disertai dengan kehalusan hati, kelembutan akhlak, kemudian disertai dengan pemaaf, memaafkan kesalahan mereka, dan yang semisalnya. Sifat ini, fanatina azakumullah, sesungguhnya tidak jauh dari sifat arifq wallin, sifat kelemah lembutan dan kehalusan dalam berakhlak. Yang ini juga merupakan sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tamam, sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafiqun layyin, sangat lembut dan sangat halus akhlaknya. Dan sifat yang seperti ini adalah watak dasar, sifat dasar yang harus dimiliki oleh setiap muslim dalam sikapi orang lain, dalam sikapi hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala, harus menunjukkan sifat arifq wallin, kelemah lembutan, juga harus menunjukkan sikap al-inbisat ila nas, supel dan semisalnya tadi. Dikecualikan ikhwan fillah azakumullah, kalau kondisi orang tadi adalah orang-orang yang memang layak untuk disifati dengan sifat lawan daripada itu. enggak dimaafkan, enggak diampuni kesalahan dia, kita enggak sumringah sama dia, disikapi dengan sikap yang tegas, dengan sikap yang lugas, dikarenakan hal-hal yang ada pada dirinya yang secara syar'i diizinkan untuk kemudian bersikap demikian. Seperti orang kufar, orang kafir misalkan. Juga seperti kaum munafikin, orang-orang yang menyembunyikan Islam dalam hatinya, menyembunyikan kekufuran dalam hatinya dan menamakan Islam dalam zahirnya. Kaum munafikin, kaum zindiq dan semisalnya betul-betul ingin merusakkan agama Islam, disikapi dengan sikap ghilzah, sikap yang tegas, sikap yang lugas, tidak ada kelembutan padanya, supaya mereka semua bisa tunduk kepada Islam dan bisa ditepis semua kemungkaran-kemungkaran dan kejahatan-kejahatan yang ada pada mereka. Dan ini yang banyak difirmankan dalam Al-Quran, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Maidah, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mensifati orang-orang yang Allah cintai mereka dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seingat saya Al-Maidah di ayat yang ke-55. 54, 55 seingat saya insyaAllah. Di antara sifatnya mereka adalah azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Mereka itu adalah orang-orang yang azillah, lembut, santun kepada kaum mukminin, a'izzatin 'alal kafirin. Tapi dia tegas, keras, lugas kepada orang-orang kafir. Juga seperti yang disebutkan dalam surat Muhammad ayat yang terakhir, surat Al-Fath ayat yang terakhir. Al-Fath ayat yang terakhir. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Muhammad adalah Rasulullah SAW. Dan orang-orang yang bersama dengan beliau, mereka itu sifatnya adalah syiddah wal kufar, keras, tegas kepada orang kafir. Ruhama'u bainahum, tapi penuh kasih sayang, penuh kelembutan di antara mereka kaum muslimin. Juga seperti yang disebutkan dalam surat At-Tahrim, ketika mensikapi kaum kufar wal munafikin. Allah mengatakan kepada nabinya, Ya ayyuhan nabi yujahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim wa mawahum jahannam wa bisal masir. Wahai nabi, kata Allah, jahidil kuffara wal munafiqin, hendaklah engkau berjihad, berperang melawan orang-orang kafir dan kaum munafiqin. Waghlub alaihim, dan bersikaplah tegas, keras, tegas kepada mereka. Mereka tempatnya adalah jahannam dan sejelek-jelek tempat kembali. Termasuk dari kalangan kaum munafikin adalah dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah, orang-orang yang membuat kebid'ahan-kebid'ahan di muka bumi ini, yang menyusupkan paham-paham kebid'ahan dalam Islam. Mereka ini termasuk golongan kaum munafikin. Dan itu dibahas secara khusus oleh para ulama terkait dengan bagaimana sikap kita kaum muslimin kepada pihak-pihak tersebut. Babnya bab yang lain insyaallah. Namun yang dibahas sekarang ini khonatina asyakumullah ialah sikap kepada kaum muslimin secara umum, yaitu al-imbisaqu ilan nas. Lembut, santun, halus, tamam, sumringah, supel, punya tata krama ketika bergaul, bermuamalah dengan kaum muslimin secara umum. Saya paham ya? Sehingga ini merupakan watak dasar. Ada pun yang tadi, perkecualian saja. Kita lihat sekarang hadisnya ya. Cukup panjang hadisnya menerangkan tentang sifatnya Rasulullah SAW. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Muhammad ibn Sinan. Qala haddathana Fulaih ibn Sulaiman. قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار قال dia berkata Semua perawinya thiqat kecuali Fulaih bin Sulaiman. Dia ini ikhwan ada kelemahan padanya. Namun riwayat ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dalam kitab Al-Buyu' At-Tasir. Sementara riwayatnya Fulaih bin Sulaiman yang dicantumkan dalam Sahih Bukhari itu riwayat yang sudah disaring oleh beliau. Saring selektif, ini yang sahih dimasukkan, yang tadi dibuang. Sehingga tidak ada masalah. Barakallahu fiik. Dari Atha bin Yasar dia mengatakan, laqitu Abdullah ibn Amr ibn al-As. Saya pernah berjumpa dengan Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini salah seorang sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak riwayatnya. Bahkan diakui oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu banyaknya riwayat Abdullah bin Amr bin As. Sebab Abu Hurairah hanya menghafal, sementara Abdullah bin Amr menghafal dan mencatat, menulis. Nah, beliau ini ikhwan fillah jazakumullah yang mencatat dulu pada masa Rasul, mencatat semua sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikumpulkan dalam sebuah kitab, namanya kitab As-Sadiqah, namun hilang, raib atau larinya ke mana. Barakallahu fiik. Dan beliau termasuk sahabat yang sangat mulia, ahli ibadah, orangnya alim, termasuk kibar al-kibar sahabah, pembesar sahabah, di saat yang bersamaan seorang yang abid, abidus sahabah, yang sangat ahli ibadah. Pada masa mudanya ikhwan fillah jazakumullah, beliau ini kalau siangnya puasa, kalau malamnya qiyamul lail. Apakah putus istri? Putus istri ya? Masya Allah. Kalau seandainya ada seorang akhwat, seorang wanita diperisi sama beliau, kira-kira kerasa enggak? Hah? Kerasa ya? Masya Allah. Masya Allah. Itu istrinya enggak kerasa ya? Ketika ayahnya Amr bin Aus datang ke rumahnya, didapati istrinya itu mutabadzilah. Mutabadzilah itu menggunakan pakaian yang biasa, bukan pakaian seorang istri yang apa namanya sama suaminya gitu. Pakaian biasa. Masya Allah, kenapa kamu kok begini penampilannya ini? Dikatakan Masya Allah putranya Anda luar biasa. La yahtaju ila dunia. Enggak butuh dunia dia. Pamananya? Paham ya. Jawab luar biasa dia. Apa pamananya kan? Apa pamananya? Hah? Enggak butuh istrinya. Loh, kenapa kamu butuh istrinya? Untuk nikahi. Hah? Masya Allah. Ibadah terus ya kan hari hari. Bayangkan paginya puasa. Malamnya dia mulai. Nah kapan tuh istrinya? Hah? Kamu tuh istrinya? Ya Allah wa'ala. Istrinya gak ngapa-ngapain. Tadi paham ya? Allah ya. Namun ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Akhirnya beliau menerima anjurannya Rasul. Puasanya akhirnya puasa Dawud. Sehari puasa, sehari tidak. Baca Al-Qur'annya yang tadinya khatam setiap hari, setiap malam. Dihatamkan dalam 3 hari. Masya Allah. Sehingga istrinya dapat jatah. Barakallah. Kenapa? Kok nanya sifatnya Rasul dalam Taurat ada apa dengan Ibnu Amr bin As ini? Kalau dia ada ahli kitab, tidak mungkin tanya sama Abdullah bin Amr bin As. Dia tanya kepada Abdullah. Ya Abdullah, beritakan kepada aku bagaimana sifatnya Rasul dalam Taurat. Nggak ngetes, ingin tahu dia. Yang itu bukan Atha bin Yasar, tadi Ka'ab ibnu Mati al-Ahbar. Baik. Kenapa kok tanya Taurat gitu loh? Kok nggak tanya Al-Quran? Iya jawaban ini. Yang punya jawaban angkat tangan. Oh nah dia ya, oh nah dia sangat ya. Ini kan Pak. Betul, betul. Dia sangat tahu, ingin tahu apakah ada sifatnya Rasul dalam Taurat. Memang ada. Cuman ingin tahu kayak apa sih sifatnya gitu loh. Pertanyaan saya loh, kenapa kok menanyakan Abdullah bin Umar tentang isi Taurat gitu loh. Ada apa dengan Abdullah bin Umar? Apakah dia pendeta? Apakah dia mantan pengikutnya Nabi Musa? Atau bagaimana? Pertanyaan saya. Wah ini angkat tangan Allah Alam ini. Gimana Pak Zuhri? Betul. Itu jelas. Ada di Taurat, ada di Injil. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah, kenapa Atok bin Yasar itu nanya Taurat ini kepada Abdullah bin Amr bin As? Ada apa dengan Abdullahnya ini? Apakah dia seorang pendeta? Apakah dia seorang pemuka pengikutnya Nabi Allah Musa atau bagaimana? Itu pertanyaan saya. Kalau khabar Rasul dalam kota ada, jelas ada. Detail juga ada. Kenapa kan nanya kepada pendeta gitu loh? Jelas pendeta ahli kitab. Apa sih bertanya apa, berapa sifatnya Rasul dalam Taurat? Kan jelas ya. Ini enggak, nanyanya kepada Abdullah bin Amr as-Sahabi. Nah, ini rupanya perlu diterangkan. Ya itu orang Malaysia. Saya akhi. Allahu a'lam. Anda ya akhi. Anda Malaysia. Hah? Allahu a'lam. Ada lagi yang lain? Saya berdua. Ada lagi yang dari Malaysia? Sekarang ini, ada lagi? Tidak ada. Ada. Allah musta'an. Iya, gai syai. Nah. Nde, Aibda. Gimana, Pak? Hah? Ada tadi. Lagi ngalah generasi rupanya beliau ini. Jawabannya gampang ini. Coba, tanya ke Pak Abdul Malik. Halo, Abdul Malik. Hah? Lu kan ngerti Pak Abdul Malik. Allah musta'an. Harusnya lebih ngerti Abdul Malik. Bukunya akhir tuh ada. Di sini bukunya kayak ini bukunya ada bukunya apa tadi? Anda juga mantan pendeta, masya Allah, pendeta apa itu? Pendeta Nasrani atau pendeta Yahudi? Masya Allah, riwayat dari mana ada dapat seperti itu? Alhamdulillah, mantan pendeta ya, tidak, bukan. Asli sahabatnya Rasul. Tidak ada sangkut pautnya dengan kependetaan. Allah musta'an. Dekat karena Abdullah. Gak ngerti. Allah musta'an. Iya, gak ngerti kabeh. Wah, wah, wah, wah, wah, wah. Anda tahu ya? Tidak tahu juga. Ya, apa gitu? Apa sih ngerti? Angkat tangan, angkat tangan. Gitu ya. Nah, ya, okay. Dia paling suka dengan sabdanya Rasul. Paling tulis semua sabdanya Rasul. Nah, senang sama mereka. Allah nusta'an. Abu Arif. Joko. Sehingga saya pernah saya sampaikan kan di sini. Ya? Pernah saya sampaikan biografinya sedikit atau lebih ambil asal. Belum pernah yang maksudnya tenanan ini. Ya Pak Ahmad yang jawab. Hah? Lu gak ngerti Pak Ahmad? Allah Ustaz. Ya apa dia gak ngerti Pak Ahmad ini? Ya apa sih ngerti ya? Wah, wah, wah, wah. Apa urusan ini? Ngerti lagi gak tahu? Apa sebabnya? Entah ya. Mendah. Hadisnya Rasul bukan bukan Taurat. Ini, ngerti Taurat. Ada hubungan apa tujuan sama Taurat ini Allah Nusa? Nah, nah semuanya Allah Nusa. Nyerah kafe ini. Wah ini. Banyak belajar di sejarah ini. Tebekon. Alasannya yang orang tinasaku Allah. Dikarenakan Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma ketika ikut serta dengan pasukan kaum muslimin apa namanya menaklukkan Persia atau Romawi, saya lupa yang mana. dan menang itu mendapatkan tumpukan-tumpukan kitab-kitabnya ahli kitab. Zamilatain. Satu zamil itu tumpukan kitab yang dipikul oleh satu ekor unta. Kalau dua zamilah berarti dua ekor unta. Banyak dapatnya kitab-kitab mereka. Dari kitab itulah dia mempelajari yang namanya Taurat. Bisa dipahami? Dan dia berhujjah dengan hadisnya Rasul SAW tentang kebolehan menyampaikan isi Taurat yang tidak melanggar Islam. Hadithu an Bani Israelah wala haraj. Silakan kamu menceritakan tentang Bani Israel, enggak ada rusak, katanya Rasul. Jadi, paham ya? Itulah kenapa beliau masyhur dengan pengetahuan tentang isi Taurat dan tentang isi Injil. Barakallahu. Tanyakan oleh seorang tadi. Jadi bukan mata pendeta. Enggak harus sanggup tahu saja dengan kependetaan. Barakallahu. Tapi itu sebab dapat kitabnya mereka. Baik. Faqala. Beliau menjawab, ajal. Benar. Ya betul, memang ada sifatnya Rasul sallallahu alaihi wa sallam dalam Taurat. Baik. Beliau menjawab, wallahi, demi Allah, innahu lamusufun fit Taurati bi ba'di sifatihi fil Quran. Demi Allah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam disifati dalam Taurat dengan sebagian sifat beliau yang tersebut dalam Al-Quran. Yaitu yang disebutkan dalam Al-Ahzab ayat yang ke-45. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami mengutus engkau syahida sebagai saksi. Ada yang memaknakan imaman. Syahidana imaman li ummatik. Sebagai imam, sebagai tokoh bagi umatmu. Ada lagi memaknakan sebagai saksi untuk para rasul-rasul sebelumnya. Bahwa mereka semua telah menyampaikan risalah Allah Taala. Wa mubashira sebagai pemberi kabar gembira. Wa nadhira dan sebagai pemberi peringatan. Ini yang ada dalam Al-Quran. Kemudian beliau menyebutkan yang ada dalam Taurat. Wa hirzan lil ummiyin. Dan menjaga. Menjaga orang-orang yang ummi. Yang buta huruf. Anta abdi wa rasuli. Engkau adalah hambaku dan rasulku. Samaitukal mutawakkil. Aku namai engkau dengan al-mutawakkil. Yaitu seseorang yang sangat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memasrahkan segala urusan dia kepada Allah semata. Al-Mutawakkil. Laisa bifadhin. Engkau bukan seseorang yang kasar omongannya. Fadhin itu omongan yang kasar, yang jelek. Wala ghalidhin. Tidak pula berperangai kasar. Kalau fadhin itu ucapan. Kalau ghalid itu perangai dalam akhlak. Kamu bukan seorang yang kasar. Kotor ucapannya, bukan pula orang yang kasar perangainya. Wala sakhabin fil aswaq, juga bukan orang yang teriak-teriak di pasar. Wala yadfa'u bis sayyiati sayyi'ah, dan tidak membalas kejelekan orang lain dengan kejelekan pula. Walakin ya'fu wa yaghfir, namun engkau memaafkan dan mengampuni kesalahannya orang lain. Ini sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebutkan setelah itu. Wa la yaqbidahu Allah Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mewafatkan dia hatta yuqima bihi al-millata al-auja, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menegakkan dengan Rasul ini agama yang bengkok. Itu agama-agama sebelumnya yang telah menyimpang, yang telah dirubah-rubah, diluruskan, dibersihkan, disucikan melalui Nabi kita Muhammad SAW. Bi ayyakulu la ilaha illallah. Itu mereka semua mengucapkan kata-kata la ilaha illallah. Semuanya masuk Islam, bertauhid kepada Allah Taala. Wa yaftahu biha a'yunan umya. Dan mereka membuka dengan kalimat tadi mata-mata yang buta. wa adhanan summa, dan telinga-telinga yang tuli, wa quluban ghulfa, dan hati-hati yang tertutup. Intah. Hadis ini sahih, bukan dalam Sahih Bukhari. Ini sifatnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sangat hanya, sangat mulia semuanya itu. Yang diinginkan sekarang ikhwan fillah azakumullah pada kalimat laisa fi fadhin wala ghalidin wala sakhabin fil aswaq wala yadfa'u bis sayyi'ati sayyi'ah walakin ya'fu wa yaghfir. Bukan orang yang kotor ucapannya, bukan orang yang kasar perangainya, bukan orang yang suka teriak-teriak di pasar, dan tidak membalas kejelekan dengan kejelekan pula. Menunjukkan ikhwan fillah azakumullah, beliau itu memiliki sifat al-imbisat ilan nas. Orang yang enakan, gitu, lembut, halus ketika bermuamalah, berhubungan dengan sama umat manusia. Halus. Gitu. Luar biasa. Lembut, penuh santun, memaafkan kesalahan orang lain, mengampuni kekurangan-kekurangan mereka. Ada yang menjeleki beliau, enggak dibalas dengan kejelekan lagi, tapi dibalas dengan kemaafan dan semisalnya. Ini hakikat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sangat erat kaitannya dengan bab yang sebelumnya, bab memaafkan kesalahannya orang lain, dengan bab sekarang ini, babul indisati ila nas. Terindih khadirakumullah, menjadi sebab Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat dicintai dan disukai oleh masyarakatnya ketika itu. Disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran. Dikasih ini ya, supaya ngecek gitu ya. Ngecek dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran. Allah menerangkan dalam firman-Nya, "Fabima rahmatin minallahi lintalam." Fabima rahmatin minallahi lintalam. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan fadhu min hawlik. Maka dengan rahmat dari Allah engkau bisa berlemah lembut kepada mereka. Kalau seandainya engkau memiliki ucapan-ucapan yang kasar dan perangai yang kasar, hati yang kasar, niscaya mereka semua akan lari dari sisimu. Ini sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kita pun juga harus demikian. Sehingga riwayat seperti ini bukan semata-mata membaca Rasul itu demikian. Tidak. Tetapi untuk ditiru, dicontoh, kita pun juga harus memiliki sifat yang sama. Jangan sampai memiliki sikap al-fadh, kotor omongannya, keji omongannya, kasar omongannya, jangan pula menjadi seorang yang ghalib, kasar perangainya, kaku perangainya, atau sahabun fil aswaq, yang teriak-teriak di pasar. Ini menunjukkan kurang buruk ayat. Pasar, yang tentu sebagaimana mungkin pasar itu, yang laki-laki, yang perempuan, yang jual ini, yang jual itu, kamu di pasar teriak-teriak. Ya, betul, akan di pasar tu ya. Jangan teriak-teriak yang luar biasa dikit. Atau sebagaimana yang umum di kalangan orang-orang pasar, biasa gelar apa begitu, pakai mic. Wah, itu sekalian tengah-tengah besar pasar kedengaran semuanya. Ujung-ujungnya apa? Total jamu. Jualan jamu dan semisalnya. Allah musta'an. Ini bukan perangannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ingat, yang dicela teriakannya itu. Jangan dipahami dari sini berarti enggak boleh ke pasar. Boleh ke pasar. Silakan. Silakan. Tapi yang dilarang sahab. Sahab yang tukang teriak yang keras suaranya di pasar. Termasuk pasar ya, fanamtina asakumullah ialah yang kelasnya mewah-mewah itu. Kalau ya pasar dalam benak kita kan pasar-pasarnya yang kuno-kuno dulu itu. Sekarang juga banyak pasar-pasar yang bertingkat-tingkat itu ya. Itu pasar ya? Minimarket, supermarket, supermarket dan segala macamnya. Itu pasar. Sehingga jangan sampai Anda teriak-teriak di sana. Barakallahu fikum. Naam ya. Ini sifatnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya al-ibsatu ila an-nas. La yadfa' bis-sayyi'ati sayyi'ah walakin ya'fu wa yaghfir. Masyaallah. Disebutkan dalam riwayat khamtin a'azakumullah. Sifat yang seperti ini terkait dengan masalah ucapan itu merupakan sifatnya seorang mukmin. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga yang lainnya dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu fit ta'an waral la'an waral fahish waral badi." Sanadnya sahih. Bukanlah orang mukmin itu suka mencela. Bukan pula orang yang suka melaknat. Bukan pula seseorang yang suka mengucapkan kata-kata kotor, fahish. Bukan pula seseorang yang kasar omongannya. Bukan. Nah, itu bukan sifatnya kaum mukminin. Sehingga mafhumnya ya khonim tina azakumullah, sifatnya kaum mukminin ucapannya halus. Ucapannya lembut. Ucapannya santun. Didengarkan enak, tidak menyakiti orang lain, tidak menyakiti perasaannya orang lain, dikecualikan, ya khairan tina'azakumullah, untuk pihak-pihak tertentu saja, sebagaimana terangkan tadi, untuk orang kafir, untuk kaum munafikin, untuk ahli bid'ah dan semisalnya, itu dikasih kata-kata yang keras, sesuai dengan kondisi mereka, penyimpangan mereka, sesuai dengan maslahat dan madarat yang ada pada mereka. Barakallahu fiik. Ini yang diinginkan ya. Dan yang lainnya cukup banyak sifatnya Rasulullah SAW. Namun yang kita inginkan sekarang pembahasan al-imbisatu ila nas. Ada yang berikutnya. Teruskan lagi ya. Satu lagi karena mirip. Kita baca. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abdullah ibn Salih. Qala haddathani Abdul Aziz ibn Abi Salamah. عن هلال بن أبي هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, semua perawi-perawinya thiqat, terpercaya, kecuali Abdullah bin Saleh. Abdullah bin Saleh dhaif, ya ikhwan, namun dia dikuatkan dengan yang sebelumnya. Kata Abdullah bin Amr, "Inna hadhihi al-ayat allati fil Qur'an," sesungguhnya ayat ini yang ada dalam Al-Qur'an yang berbunyi, "Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiraw wa nadhira." Al-Ahzab yang ke-45, "Fit Taurati nahwa." Ayat ini itu ada dalam Taurat dengan semisalnya. Yani menceritakan tentang sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab Taurat. Barakallahu fiik. Sama dengan sebelumnya ya khonam tina azakumullah. Cuma di sini khonam tina azakumullah penegasan bahwasanya sifat-sifat kriteria profil jasad fisik akhlak dakwah semua yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada pada At-Taurat wal Injil. Lengkap, detail. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an Allah menerangkan tentang ilmu mereka, tentang nabi ini, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sangat mengenal nabi ini, sangat tahu nabi ini sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Dikarenakan detailnya, rincinya sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam Taurat dan Injil. Tidak hanya sifat dakwahnya, apa yang disampaikan, tapi bahkan profil dan sifat fisiknya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tahu. Sehingga tatkala beliau diutus sebagai seorang nabi, seorang rasul, dan mereka menyaksikannya, mereka langsung yakin ini nabi. Tahu mereka. Hanya saja ikhwanul fillah nasakumullah, mereka tidak mau beriman. Kenapa? Kenapa? Dikarenakan hasad yang ada dalam hati-hati mereka. Kenapa Nabi ini bukan dari kalangan kami? Bani Israel, bangsa Yahud, ahli kitab. Kenapa kok di bangsa Arab? Itu yang membuat mereka tidak mau beriman. Wallahul musta'an. Disebutkan dalam hikayat yang cukup panjang. Boleh kasih hikayat ya. Sangat panjang ya hikayat. Disebut dengan istilah hadith suar. Hadith foto. Hadith gambar. Sangat panjang. Disebutkan di dalam Syiara A'lamin Nubala. Juga disebutkan dalam Al-Bidayah Nihaya. Cuma nampaknya kok baik. Gitu. Nampaknya. Ya. Ini apa? Di sana kan? Tentang gambarnya Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Disebutkan dalam buku sejarah tadi ya, Pak. Kalau Al-Bidayah Nihaya, karya Ibnu Katsir. Kalau Syiar, karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala. Sesama beliau. Dikisahkan tentang salah seorang panglima kaum muslimin. Ketika dengan pasukan kaum muslimin melakukan penyerangan-penyerangan ke wilayah-wilayahnya Romawi. Ini setelah zamannya Rasul. Dan meninggal Rasulullah. Sehingga saya dia itu adalah sahabat. Sahabatnya Rasul. Sahabi. Salah seorang sahabatnya Rasul. Yang ikut perang dan ikut penaklukan tentara Romawi. Alhasil ringkas cerita ya khanam tina azakumullah. Ketika menyerang wilayah Romawi itu. Maka diminta untuk kemudian berhenti perang. Salah seorang di antara mereka. Tokoh-tokohnya Romawi. Pendetanya Romawi. Ulamanya Romawi. Meminta supaya seseorang yang pernah menjumpai Rasul dipanggil. Ini sahabatnya Rasul dipanggil. Salah satu dipanggil ya. Masuk ke dalam. Dibawa ke tempatnya mereka. Sampai tempatnya mereka dibawa ke sebuah ruangan besar. Sampai di ruangan tersebut. Dia mengatakan. Ini ruangan penuh dengan gambar-gambar Nabi-Nabi dan orang-orang soleh dulu. Saya kepingin ngetes pengetahuan kamu tentang Nabi yang diutus terakhir itu. Saya paham ya? Betul apa enggak gitu loh. Jangan-jangan bukan. Diajak ke ruangan besar. Dibuka pintunya. Dan ruangan tersebut ada kamar-kamarnya. Ada kamar-kamarnya. Dibukakan pintu sebuah kamar. Pilih. Ada gambar. Saya nggak usah menceritakan bagaimana gambarnya ya, Pak. Tapi bukan dalam keterangan tersebut. Orang ini mengatakan, siapa gambar orang ini? Dikatakan, hadza abuna Adam. Yang ada mungkin ini masih baiknya ini. Alhamdulillah tidak terbit. Hada abuna Adam. Ini bapak kita Adam alaihissalam. Dengan gambarnya. Dah, keluar lagi. Dibawa lagi ke kamar yang lainnya lagi. Itu kamar ternyata dari akhir kisah ya. Ini kamar-kamar ini ialah kamar yang padanya ada gambar anbiya wal mursalin saja. Nabi dan Rasul saja. Dan di ujung sana itu ada kamar terakhir sebagai Nabi yang terakhir. Tapi diakhirkan sama orang ini. Dia lagi ke yang berikutnya. Di bawah sebuah kamar dibuka. Lihat. Ada gambar lagi. Tanya, siapa gambar orang ini? Dikatakan, hadza Abuna Ibrahim. Ini bapak kita Ibrahim alaihissalam. Disebutkan dengan sifat-sifatnya dengan kriteria yang lengkap. Alam, kalau gambarnya Nabi Allah Adam, seingat saya dalam posisi menunduk. Dalam gambarnya Nabi Allah Ibrahim nampak seperti seorang bapak. Saja beribadah. Keluar lagi. Jangan sabar ya orang Romawi. Langsung potong kompas. Bakal pintu yang sebelah sana lagi. Dilihat seorang yang dalam kondisi mengepal tangannya, marah. Siapa orang ini? Dia katakan ini gambarnya Nabiullah Musa. Ini gambarnya Nabiullah Musa. Sabar lagi orang Romawinya ini. Dah langsung dibawa ke pintu yang terakhir. Apakah betul-betul memang ini gitu loh. Sampai pintu terakhir itu dibukakan pintunya, sahabat langsung menangis. Enggak pakai tanya siapa orang ini, langsung menangis. Ya Romawi ini. Kenapa kamu menangis? Dia mengatakan, itu gambarnya Rasulullah kami. Sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan saya Ikhwan, di sampingnya ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Merangkul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu gambar Rasul kami. Nabi. Langsung lemes orang Romawi ini. Kenapa kok lemes? Enggak ngerti. Kok enggak tahu selanjutnya antum ya. Kenapa kok lemes? Lemesnya itu dikarenakan ini adalah pintu terakhir. Tidak ada lagi pintu kamar terakhir untuk Nabi yang berikutnya. Artinya apa? Memang betul-betul ini Nabi yang terakhir. Dan ternyata orang ini betul sangat yakin dengan siyakin-yakinnya itu adalah gambar Nabi-Nya. Ya, ini disampaikan dan disebutkan ini kisah oleh para ulama. Nanti kayaknya baik ya, kan? Cek lagi ya, bagaimana sanadnya. Disebutkan oleh mereka untuk menggambarkan bahwasanya orang-orang al-Yahud dan Nasara sangat-sangat tahu tentang bentuk fisiknya Rasul SAW. Sak gambar-gambarnya ngerti gitu. Dengan kriterianya, dengan sifat-sifatnya, dengan perangainya, dengan semuanya persis tahu mereka. Demikian ya khonam tinasakumullah, banyak di antara mereka yang ternyata tidak mau menerima dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rata-rata dikarenakan penyakit hasad, iri dengki dalam hati mereka. Kenapa kok dari kalangan kamu bangsa Arab? Kalau antum membaca buku sejarah ya khonam tinasakumullah, tamam? Antum akan tahu sebab hasad itu apa. Kenapa kok mereka sampai hasad? Dikarenakan ikhwanatina azakumullah, ringkas saja buku sejarah ya. Dikarenakan ikhwanatina azakumullah, ketika itu yang namanya Bani Israel itu dari kalangan kaum intelektual dan kaum ningrat, ahli kitab. Di saat yang bersamaan mereka itu ialah menguasai dunia Romawi. Romawi dengan peradaban yang sangat tinggi. Adapun bangsa Arab, suku Arab itu suku-suku, kalau bahasa kasarnya mereka itu suku-suku jongos-jongos. Artinya apa? Para budak-budak mereka. Orang-orang bawahannya mereka. Suku-suku Arab di bawah kuasaannya mereka. Begitu. Barakallah. Sehingga muncul rasa takaburnya, rasa gengsinya, rasa hasadnya ketika ternyata Nabi yang terakhir itu yang mereka nanti-nanti itu yang telah mereka sebutkan sebelumnya sifat-sifatnya kepada bangsa Arab ternyata bukan dari mereka tapi dari suku Arab. Yang sangat mengecewakan hati mereka, sangat betul-betul menampar hati mereka. Sudah sejak dulu ngomong sama bangsa Arab akan keluar Nabi terakhir akan bersama dengan kami untuk kemudian menghukum kalian semua yang ada ini. Dadak no, ternyata Nabinya bukan dari nabinya mereka, tapi ternyata dari kalangan bangsa Arab itu sendiri. Allah SWT. Pantes. Gitu ya. Ini orang yang ningrat, orang yang intelektual begitu, yang biasa dipuja, dipuji, sanjung segala macamnya. Nabi ini kemudian dari orang bawahannya mereka. Mengikuti mereka, dia gengsi. Iya. Ya isin katanya dia. Kita orang intelektual, kita orang meningkat, ada apa kok mudah mengikuti nabi yang dari bangsa mereka itu? Padahal mereka sangat tahu haknya, sangat tahu kebenarannya, sangat tahu sifat-sifatnya, sangat tahu perangai-perangainya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara bahaya sifat hasad. Sehingga jangan sampai ada dan jangan sampai menimpa kalian. Barakallahu fiikum. Ini sekilas panjang tentang azabullah, tentang masalah sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dibahas tuntas oleh para ulama ahli sejarah di awal-awal pembahasan sejarah. Di awal-awal pembahasan sirah nabawiyah itu dibahas terlebih dahulu tentang sejarahnya bangsa Arab dan bangsa-bangsa yang lainnya. Suku-suku Arab dan suku-suku yang lainnya. Kemudian diterangkan bagaimana mereka mengetahui wataknya Rasul, sifatnya Rasul sebelum beliau diutus begini. Saat beliau lahir, saat beliau menginjak usia kecil, usia muda, usia dewasa, dan saat beliau diangkat sebagai seorang nabi dan seorang rasul. Mereka tahu, ini bakal jadi orang besar dan nabi. Mereka tahu. Allahul musta'an la haula wa la quwwata illa billah. Ala kulli halin dinya ikhwan fillah a'azakumullah. Yang disebutkan dan diinginkan di sini oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala adalah kita harus memiliki sifat al-inbisatu ila nas, lembut, santun, sopan kepada orang lain, memaafkan kesalahan orang lain, sebagaimana contoh sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang lain berbuat jelek, kita balas dengan kebaikan. Orang lain berbuat kebaikan, kita balas dengan kebaikan yang lebih banyak daripada kebaikan dia. Itu prinsip yang ada. Wa taqafi insyaallah, selebihnya kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ada yang bertanya, misalkan saya punya istri bercadar. Bolehkah istri saya membuka cadarnya di hadapan kakak saya, laki-laki atau perempuan? Kalau yang perempuan boleh. Tapi kalau di hadapan kakaknya antum yang laki-laki tidak boleh. Karena bukan mahramnya. Itu yang namanya alhamu. Ipar merawas. Rasul mengatakan alhamu al-maut. Alhamu itu kematian. Orang menganggap itu merupakan kakak sendiri, itu merupakan saudara sendiri, merupakan adik sendiri, ternyata bukan mahram. Tapi kalau kakaknya dia ya terserah, mahramnya dia ya terserah. Kalau kakaknya antum, yang laki-laki tidak boleh. Kakaknya antum, adiknya antum, kemudian pamannya antum, padinya antum, itu semuanya tidak boleh. Yang boleh hanya bapaknya antum dan kakeknya antum saja. Barakallahu. Atau anak-anak antum. Ibu itu. Allah berkat. Anak bekerja di pabrik yang penuh dengan kebisingan. Biasanya anak kalau mau komando atau komandan ini, dengan cara berteriak, ayo, masyaallah. Apakah termasuk buruknya akhlaknya anak? Insyaallah, mudah-mudahan enggak demikian dikarenakan kondisi. Kalau seandainya memungkinkan mengomando dengan cara yang lain daripada itu, misalkan dengan syarat, nah begitu, gak usah banyak ngomong begitu, ahsan. Kalau yang mengharuskan demikian, harus teriak, gimana lagi? Insya Allah gak ada masalah, sebab bukan termasuk pasar. Ini bahas sekarang, sakhabun fil aswaq. Nah, barakallahu. Mis ya? Hah? Kenapa? Kalau yang disebutkan sama Rasul itu menceritakan tentang kisahnya Bani Israel dengan ketentuan tidak melanggar Islam. Kalau sahabat Umar mempelajarinya. Sehingga di sini orang tina azabullah disebutkan oleh para ulama pembahasan hukum asal mempelajari kitab Taurat, kitab Injil dan semisal itu tidak boleh. Kecuali bagi seseorang yang betul-betul mumpuni tentang perkara Islamnya dan dia mempelajarinya dalam rangka untuk membongkar kejelekan-kejelekannya, penyimpangan-penyimpangannya, perubahan-perubahannya untuk menyampaikannya kepada mereka. Dia disebutkan sama Az-Zahabi rahimahullah dalam tarjamahnya Abdullah bin Amr bin As dan tarjamahnya Ka'ab al-Ahbar dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala. Barakallahu. Sifat indisab ini kepada siapa? Khusus antara sama ikhwan dan akhwat atau seorang Islam atau orang kafir? Tadi itu. untuk semua kaum muslimin. Lanang ya kan, muslimin. Muslimat sama-sama muslimat. Adapun untuk orang kafir, tidak. Kalau kamu yakin untuk orang kafir, ketemu dia, ya mukanya dingin. Kalau kamu muslimin mendelik begitu, mungkin mengandung kemakmurutan ya. Di zaman sekarang ini, tidak memungkinkan disifati dengan sikap yang kasar. Tapi pada tidak, tidak senyum. Kamu biasa. Ya misalkan, mau pak? Mesti cara ini, kayak saya. Cara ketemu orang kafir tadi. Mau pak? Dingin. Barakallah. Sebab itu merupakan sifat terkait dengan masalah kaum muslim. Apakah boleh bagi wanita menindik hidungnya dan memakainya, memakai anting hidungnya di depan suaminya, karena suaminya memerintahkan untuk memakainya. Saya kira gini, Allah. Ada maya jus. Tidak boleh. Anda pernah membaca ya Fanfala Fatwa terkait dengan masalah ini, mengatakan tidak boleh. Sebab bukan tempatnya. Tempatnya adalah di telinga. Di sini. Sehingga saya tersebut dengan hundus atau apa. Ekspresi ini. Barakallah. Sehingga, apa namanya, kalaupun diminta oleh sang suami, ngerti hati. Ketaatan kepada suami itu hanya dalam perkara kebaikan saja, perkara yang sesuai dengan syar'i saja, atau perkara yang mubah. Melanggar syar'i tidak boleh. Tidak boleh kemudian apa namanya nunduk sebelah sininya gitu. Terus enaknya apa deh ini? Apa enaknya ini? Kita anu dah. Allah harus itu prinsip. Ingat ya, ketaatan kepada makhluk, siapapun dia, itu hanya dalam perkara kebaikan saja, bukan dalam perkara kemaksiatan atau melanggar syariat. Adapun ketaatan kepada Allah itu mutlak, dan juga kepada Rasul juga mutlak. Barakallahu fiik. Mungkin cukup sekian ikhwan. Nakafi lahun insyaallah. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.